Saudara, doakanlah yang baik-baik untuk saudaramu. Ya, doakan yang baik-baik. Lalu kalau dibilang saya enggak bisa ngomong, kena azab, mau mati, apa sih? Apa? Kamu kenapa kok begitu? Ini saya bisa ngomong. Alhamdulillah, memang saya masih sakit. Saya sakit terbaring, masih terbaring di atas kasur, bisa duduk di atas kursi roda, bisa jalan, bisa menyambut tamu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Anu kulo mengenang, berontik kiai ning sarang kulo kenang. Kiai ini terkenal menang. Ketika Gus Dur terkenal kontroversi. Beliau itu ada seorang kiai yang anti Gus Dur. Semuanya Gus Dur itu mau nak sak jam. Di rumah no, mbak kiai ini. Barang-barang di rumah no, rumah sana kan kiai ini muni ACC. Sebenarnya jahatnya. Mumpun ini gentosan. Oh kan jenengan ngenyak kiai sing namanya Abdurrahman Wahid. Kulontosi jenengan ngenyak pendeta ke sak jam. Bukan sakit, kalau urusannya nopo. Berarti jenengan luwe semangat ngenyak wong Islam timbang wong nopo kafir. Nangis, kiai sing anti Gus Dur nangis. Orang kok nangis perkara tobat, dia ini sadar logika yang dibangun itu salah. Logika yang dibangun apa? Makanya kok kula nu ora ora nek rugen iki sering ana sing lapor. Gus rugen ngene-ngene karwane lek kok dibagas baro wis lurus. Kula makanya saya itu kenapa? Saya jadi kiai itu tertutup. Karena saya itu tidak suka ada masukan misalnya Mustafa itu khusyuk Gus tapi goblok sak rezeki ini misalnya. Lu kan hampir ada apa? Uyur iso golek rezeki itu kan. Rohan niku cerdas gitu tapi gak sukses cara berkeluarga misalnya. Lah wong kok disebut lah aku misalnya komentator omongi, kowe ora sukses dadi reformis, iso identifikasi salah wong tapi ora tau iso dadani. Wah. Wow. Jadi cerita makwara itu yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awasan. Lain ana tiyang-tiyang Islam sing ora sesuai sunah Rasul nggih, nah iso dikandani nek ora iso menengae. Karena kita ndak mesti punya semangat yang sama untuk ngomentari orang-orang non-muslim. Makanya guru-guru kula termasuk bapak kula kiai-kiai sani kan mobilnya kata-kata ya api-api. Aku ya gumun, beong soleh-soleh neng desa. Nak Cina mobilnya mewah lima radi rasani, kiai mobilnya loro jari wis kedonya. Iku hasut, tak goblok, tak lucu kan? Kaji-kaji desa, kiai-kiai desa kan juga ngerti. Nak Cina mobilnya luwe api, dunyanya luwe api, ratu dirasani. Tapi nak ada kiai, dunyanya sidik, kiai kok apa? Kedonya. Nanti mulai saya ini mari, paham ya? Ini aku khawarit, ini semi lah. Pokoknya semi lah, pokok. Khawarit. Nah, itu sirine kenapa saya itu enggak suka tamu. Karena sering lorian, ya, pertama latihan ngiai, karena pula rodok terbuka sidik. Ini ngomong. Pertama latihan ngiai, teng sekitar radius 7 kilo dari kampung saya itu, ada masjid lor. Ya, takutnya ngomong. Gus, nak cara mas saya sarangnya, tenang. Yang penting cara jenengan di masjid lor, usah tau orang. Wah, aku tak kok keliru. Aku muni rasa, aku rasa penting. Muni saya rasa penting. Itu penting kejadian wong alim. Tapi aku rasa pangeran. Muni saya, nak pangeran muni saya gak apa. Aku nak pangeran saat aura. Mereka hukum paling penting hukumnya apa? Pangeran. Nah, tapi jenengan wong alim. Nah, nak bodoh-bodoh alasan percaya aku wong alim. Mestinya kita kok kaya sarang dijawab. Ya, cukup. Ya, wong alim. Jadi, kaya wong adu-adu. Faham? Faham? Blok ke blok ke menon. Lagi sadar. Ya. Masa ugus astagfirullah. Saya sekeliwat. Tapi, kalau saya. Serang iso. Astagfirullah. Sekeliwat. Dosa masa apa? Keliwat. Jadi, itu bahaya. Makanya sampai ada kampung sing orang anut sunah rasul ngetane sanggep ae eling-eling jae iku anut sunah rasul tauhide bener. Kita ae nak salat madhep mulo, nak salam yang ngalor sih. Pokoke ngeling-eling sing dene sesuai sunah. Lho kenapa nanti diparani tiyang. Sekarang itu penyakit, seorang orang ndak ngikuti sunah rasul. Ayo cepet-cepetan nyontokno caiku anut sunah rasul be ora. Dene nyontokno siji gak jigoten, gak cingkrang. Tak contohno dene salate padhe ngulon sunah rasul, tak salat kudu sik sunah rasul padha loro. Nah cepet-cepetan akeh-akehan. Pas 10 macet ten, aku cek 100. Lha iya kan satu wong salat padhe ngulon sunah semua. Rasul. Wong salat pambinan gak utuh sunah sapa? Rasul. Masih bojo ngamuk ditinggal sholat sunnah sapa rasul. Ya akeh lah sunnah rasul. Sebenarnya kalau kita fair kan tetap lebih gampang mencontohkan beberapa item di mana umat Islam itu ngikuti sunnah. Meskipun kita fair ada hal-hal tertentu yang memang iya. Tapi kan jumlahnya kecil sekali. Bagaimana mungkin jumlah yang kecil ini Anda ingat-ingat terus yang jumlah banyak Anda ingat. Itu rasanya khas uti wong kan. Maksudnya Anda kalau fair kan jumlah yang banyak itu yang lebih diingat kan? Paham ya? Jumlah yang banyak itu yang lebih diingat. Ayo cepet-cepetan. 10 macet ya. Kalau 100 terus. Wah. Mumpun ke sempun. Nah misalnya terus saya hitung orang kalau sholat tahu ya orang goblok. Takbir, maca fatihah, ruko, sujud. Lu enggak sholat tahu sih itu aku ya orang goblok. Lho karena semua item dalam sholat sak rukun tumaknina itu ya sunah. Aku ora kudu jadi bojoku wong kok pinter ngono wis latihan dik. Aku mau ora diitung sholat kok wah muntuke sitok lah. Ngitung kabeh takbir. Maca auzubillah, maca bismillah, Fatihah, semoga terus. Mbok jumlahe ra. Nek rukune sholat tok wis piro? Urung rukun apa ate urung hai ae urung semacam-macam. Paham ya di kula suwun. Kita-kita apapun bedanya itu disatukan millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin. Terus cuma gini ki wau ya. Khusus masalah tauhid kita ngikuti sunnah Kanjeng Nabi pakai logika. Ora usah nganggo amrun kharikun lil adat. Nggo sepali sampean nganggo barang sing nyelayani adat itu berat bagi umat karena ndak semua umat bisa nyelayani. Wong kula niku umpama dikeki pangeran kemampuan salat ning Mekah sak kedepan mboten seneng, ya biasa mawon. Karena itu paling banter kan kula diarani wong kramat, Gus, wak kramat salat ning Mekah sak kedepan, opo hebate. Tapi nek diarani pangeran gak hebat. Mustafa sing dhisik gobe saiki pinter wae kondang tenan. Karena mintero umat itu syariate Kanjeng Nabi, tapi nak miber-miberan iku ora. Mane wali-wali ditawani be pangeran piye kepen miber. Nggih sing jelas seneng kula jenengan paringi saged. Tapi nggih biasa mawon. Iku wali tenan. Ada seneng kaul ceblok dene paham nggih perkara. Perkara ning nyulayani sunah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam fakih momongkong lakoni ya sira kabeh salat ing salat edawimu tegese edawimu ngandungno sira kabeh alih ing atas salat waatu lan maringono sira kabeh nekani ya sira kabeh zakat ing zakat wa atas simulan tetekalono sira kabeh billahi iklan Allah etiku tegese percaya sira kabeh bi iklan Allah wa maulakum fani mal mola wani man nasir.